الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Rabi'inil Awal atau Rabi'inil Akhir, malam keempat dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada bab yang baru, bab ke-10 yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babun man mata 'ala at-tauhid dakhala al-jannah. Sebuah bab yang menjelaskan tentang siapa yang wafat dalam kondisi bertauhid maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Utsman, dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, yang alhamdulillah pula telah kita jelaskan biografi singkat dari seorang Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia ya'lam, mengetahui, mengilmui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula pada syarah terakhir dalam pertemuan kita bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, memiliki 7 atau 8 persyaratan, yang mana kalimat tauhid hakikatnya adalah kunci dari syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah kita ketahui bersama sebuah kunci itu tidak akan bisa membuka pintu syurga kecuali dengan adanya gerigi-gerigi. Itulah yang disebut dengan syarat kalimat la ilaha illallah yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir. Dan syarat yang pertama yang masuk ke dalam hadis ini, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dalam kondisi dia benar-benar mengilmui, bukan hanya sekedar ad-da'awa, menganggap atau sekedar mengikrarkan, mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak mengilmui apa makna hakiki dari kalimat tersebut, maka itu tidak akan menjadi bermanfaat untuk dirinya. Akhwati fillah yarakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan dari hadis ini dengan menukilkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, an Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang telah bersabda, man mata. Man, kata beliau, yahtamilu an takuna syartiyah wa an takuna mausula mubtada'an. Lafaz man di sini dari sisi bahasa Arab, dari sisi lugawiyah, bisa dilihat dari dua keadaan. Yang pertama, lafaz man ini, huruf man ini bisa disebut sebagai syartiyah, harfu asyartiyah, yang artinya sebuah persyaratan, yang mana akan memiliki jawaban dari syarat tersebut. Apa jawabannya? Dakhala. Jadi barang siapa yang mengilmui, syaratnya apa? Syaratnya dia harus mengilmui kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dakhala, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafaz man, huruf asyartiyah, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua kata beliau, mausulah mubtadaan, mubtada sebagai awal dari sebuah lafaz dalam bahasa Arab, man ibtada bihil jumlah, mata barang siapa yang wafat dalam kondisi mengetahui ya'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah adalah zat yang paling berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya, dakhala al-jannah. Sama khabarnya adalah al-jannah, al-dakhala afwan, khabarnya adalah lafaz dakhala, dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ihtimal yang pertama atau ihtimal yang kedua, man sebagai huruf syartiyah ataukah man sebagai mubtada, tetap dihukumi dia akan memiliki khabar atau jawab syarat dengan lafaz dakhala, yang telah mengetahui makna la ilaha illallah, yang telah mengilmui makna la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh beliau dakhala al-jannah. Qala ba'dul muhakkikin, sebahagian para ahlul ilm mengatakan la syakka annal iqrara bil lisani ruknun min arkanil iman fi haqqil qadiri alaihi. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, sebahagian para ulama mengatakan la syakka, tidak ada keraguan lagi, annal iqrara bil lisan, bahwasanya mengikrarkan dengan lisan. Kita harus perhatikan lafaz iqrar bil lisan. Tidak ada keraguan bahwasanya mengikrarkan kalimat tauhid dengan lisan, ruknun min arkanil iman, adalah sebuah rukun dari sekian banyak rukun-rukun keimanan. Fi haqqil qadiri alaih, bagi mereka yang mampu untuk mengucapkan, untuk mengikrarkan kalimat tersebut. Kalau kita mau menelaah lebih dalam, memperhatikan lebih dalam apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang wafat dalam kondisi dia ya'lam, mengetahui. Hadis ini tidak menyebutkan seorang mengikrarkan, melafadzkan kalimat tauhid, cukup dia mengetahui, dia memahami, dia faham, oh makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, cukup. Tapi kata beliau di sini, sebuah keharusan, sebuah kelaziman. Maka beliau mengatakan sebuah kelaziman bahwa seorang yang akan memiliki makna la ilaha illallah di dalam sanubarinya harus dengan pengikraran, harus dilafadzkan, bukan hanya sekedar memahami. Oh saya tahu makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tapi ayo ucapkan, enggak mau. Yamtani an nafsihi, dia menghalangi dirinya untuk mengucapkan, melafadzkan hal tersebut. Ini dikomentari, bahkan dikritisi oleh beliau. Tidak, haqqul qadiri alaih, dalam kondisi dia mampu mengikrarkan, melafadzkan kalimat tersebut, harus dia lafadzkan, bukan hanya sekedar mengetahui. Kemudian kata sebagian para ulama yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, faman alima anna alla ilaha illallah, barang siapa yang mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnahu, akan tetapi dia aba ayyukirra bithalika bilisanihi ma'al qudrati ala nutqi falaysa bimu'minin. Barang siapa yang mengilmui, dia faham dengan benar, yakin tanpa keraguan sesembahan yang berhak untuk disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, akan tetapi ketika diminta, dituntut untuk mengikrarkan, melafadzkan kalimat tersebut, apa? Dia tidak mau, enggan dengan berbagai macam faktor, dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam alasan. Maka kata beliau, padahal kondisinya dia mampu untuk mengucapkan itu, mampu. Dia bukan orang yang bisu, dia bukan orang yang sakit, tidak mampu berucap, dan yang seterusnya, mampu dia, qadir. Akan tetapi dia aba, enggan untuk mengucapkan hal tersebut, maka kesimpulan dari orang ini, falaisa bimu'minin, dia belum beriman. Walaupun 8 syaratnya yang telah kita sebutkan, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa siddukuka ma'amahabbatin, wa qiyadin, wa qabulillaha, semuanya dia hafalkan. Semuanya dia pahami, semuanya dia tetapkan pada sanubarinya. Tapi dia tidak mau mengikrarkan, laisa bimu'minin, dia belum menjadi seorang yang beriman. Famitsli hadzal hadits yajibu hamluhu 'alal 'ajizi 'anil nutqi. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kan tidak mempersyaratkan seorang harus mengikrarkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata beliau, hadis yang semacam ini maka harus kita bawa kemungkinan kedua, yaitu apa? Mereka yang ajiz anin nutqi. Mereka yang mampu untuk meyakini, memahami, mempelajari, mendalami makna la ilaha illallah, ya alam, mengetahui makna kalimat tersebut. Tapi ajiz, dia tidak mampu. Ghairu qadirin. Tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tadi. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, barang siapa yang wafat dalam kondisi dia mengetahui. Hadis ini tidak mengatakan barang siapa yang wafat dalam kondisi dia mengikrarkan, melafadzkan, tidak, mengetahui, memahami. Dia telah mempelajari makna-maknanya. Maka ada ihtimal yang tsani, kemungkinan yang kedua, yaitu apa? Maksudnya hadis ini, kata beliau, menukilkan ucapan sebagian muhaqqiqin, sebagian para alim ulama, adalah mereka yang ajiz anin nutqi. Mereka yang tidak mampu untuk mengikrarkannya. Jadi cukup baginya mengetahui, ya'lam. Tidak dituntut bagi mereka-mereka ini untuk mengikrarkan kalimat tersebut. Seperti siapa? Li kharasin aw maradin. Mereka yang diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang bisu dan seorang yang mengalami sakit, tidak mungkin untuk mengikrarkan kalimat tersebut. Macam-macam. Sakit di zaman sekarang ada stroke, yang mungkin tidak bisa melafadzkan satu kalimat saja, menyampaikan permintaan kepada sanak familinya saja sudah sulit, apalagi mengucapkan atau mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Maka dua keadaan ini contoh dalam kondisi seorang mukmin tetap akan dihukumi sebagai seorang yang beriman apabila dia ya'lam, mengetahui, memahami makna la ilaha illallah tanpa harus kita tuntut untuk dia mengucapkan dan mengikrarkan kalimat tersebut. Tapi kalau mampu, maka wajib untuk dia ikrarkan. Kalau tidak, dia belum beriman. Kemudian beliau menukilkan ucapan al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah, haqiqatul ilmi huwa wuduhu amrin ma. Hakikat dari keilmuan seseorang terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi seorang yang mengetahui kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, memiliki sekian banyak tanda. Salah satunya wuduh amrin ma. Dia sangat paham. Jelas baginya apa sih yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah, seperti yang ada di sisi Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dari bangsa Arab. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu ditafsirkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka bangsa Arab yang menolak untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah bukan karena mereka malas untuk mengucapkannya. Bukan karena mereka istilahnya tidak menginginkan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut secara umum. Tapi hal yang menghalangi mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah apa? Karena mereka fahimun. Mereka adalah orang-orang yang faham bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tanpa perlu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bangsa Arab sudah faham semua. Lafaz la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kita di zaman sekarang butuh pelajaran tauhid sendiri, butuh pelajaran akidah sendiri, mengupas satu persatu makna kalimat la ilaha illallah, mempelajari satu persatu syarat la ilaha illallah. Tidak. Mereka musyrikin, terkhusus dari bangsa Quraisy, kerabatnya Nabi alaihi salatu wasalam, enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena paham, bukan karena malas. Mereka sanggup berkali-kali pun mengucapkannya. Jangankan 1000 kali, 100 ribu kali bisa untuk mereka ucapkan. Tapi ketika mereka mengucapkan 1 kali, mereka sadar konsekuensi yang ada. Setelah saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sekian banyak ilah yang mereka sebut dengan alihah, tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan, patung-patung yang telah saya sembah ini, akan saya tinggalkan semuanya dan hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang berhak untuk disembah oleh mereka bangsa Quraisy. Itu yang mereka tidak inginkan. Oleh karenanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka mampu tapi tidak mau. Apa keadaannya? Yastakbirun. Mereka itu sombong hakikatnya. Hakikatnya bangsa Quraisy sombong. Tidak ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka inilah hakikat dari keilmuan seseorang. Dia benar-benar memahami apa yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah. Wala syakka ila an qala Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wala syakka fi anna man kanat ma'rifatuhu billahi ta'ala wa rasulihi kadzalik. Tidak diragukan lagi mereka yang benar-benar telah mengilmui, telah mengetahui makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga demikian. Kalimat la ilaha illallah memiliki konsekuensi tidak ada yang harus atau tidak ada yang boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuburan, tidak wali-wali orang yang soleh atau para awliya as-salihin, kita tidak boleh memanjatkan doa kepada mereka. Begitu pula lafaz Muhammadur Rasulullah ada juga konsekuensinya, yaitu ketika kita mengimani, benar-benar meyakini tidak ada seorang yang berhak untuk kita ikuti sebagai qudwatun hasanah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita benar-benar ilmui dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut. Kana fi a'la darajatil jannah. Apabila seorang hamba telah mengetahui kalimat tersebut dengan keilmuan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, kana fi a'la darajatil jannah, dia akan masuk ke dalam syurga dalam tingkatan yang paling tinggi. Dalam tingkatan yang paling tinggi, karena dia benar-benar mengilmui, mengetahui makna la ilaha illallah. Kemudian dijelaskan kepada beliau, oleh beliau alaihi rahmatullah, Al-Imam Al-Qurtubi, siapa mereka yang benar-benar mengilmui, benar-benar mengetahui hingga masuk ke dalam al-jannah, syurga Allah, pada posisi yang paling tinggi. Wa hadhil halah, keadaan ini hiya halatun nabiyyina wasiddiqin, didapati oleh mereka para nabi dan orang-orang yang jujur. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk bisa dikumpulkan bersama para nabi, bersama para rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau syaratnya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita yakini, kita ilmui, kita pelajari dengan kejujuran. Tapi kalau ada tendensi duniawi, wal iyadzu billah, apalagi tendensi politik, jangan harap itu bisa menjadikan kunci surga bagi kita. Bahkan wal iyadzu billah bisa menjadikan dharar. Kenapa agama ini diperalat untuk menjadi target dalam tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan duniawi? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat yang mulia, tidak boleh ditunggangi, harus murni. Kita mempelajari kalimat tersebut, mengetahui makna kalimat tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar kita bisa masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangan ada tujuan lain, tendensi lain. Karena kalau ada perkara duniawi yang terselip dalam sanubari kita, dalam hati-hati kita, maka ini menjadi tanda terbesar bahwa kita sedang mengusahakan atau memuliakan kalimat la ilaha illallah tersebut dalam kondisi yang tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang kita inginkan di balik pembelaan tersebut. Wala yalzam fi man lam yakun kadzalika alla yadkhulal jannah. Wala yalzam fi man lam yakun kadzalik alla yadkhulal jannah. Dan dari sini kata beliau, tidak berarti mereka yang sama sekali tidak mengilmui kalimat la ilaha illallah tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita telah membahas bahwa hakikat dari keilmuan yang kita harus miliki pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah keilmuan yang sempurna. Kita mempelajarinya dengan sempurna. Lantas bagaimana apabila mereka yang mempelajarinya setengah-setengah, mereka yang memahaminya setengah-setengah, setengah-setengah dalam kondisi yang ma'ruf di tengah-tengah kita, yang sudah kita kenal dan kita ketahui bersama. Kita sebagai Bani Adam ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzaluman jahula. Kita ini hamba yang paling zalim, hamba yang paling jahil. Jadi tidak mungkin kita menguasai seluruh makna la ilaha illallah, menguasai seluruh apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kalimat atau lafaz tersebut. Kalau yang kondisinya setengah-setengah ini, kata beliau, tidak mengharuskan mereka diharamkan dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya mereka memang beriman dengan kalimat la ilaha illallah tersebut dan sudah mengeluarkan segala daya upayanya, mengeluarkan segala usahanya untuk mempelajari, tapi ternyata mentok. Dihafalkan terus kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, mentok. Yang dihafalkan hanya 4 misalkan. Sudah berusaha 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hanya 4. Yang penting pengamalannya. benar-benar diamalkan, bukan hanya sekedar menghafal. Fa inna man i'taqadal haq, beliau akan memberikan sebuah kaidah. Fa inna man i'taqadal haq, barang siapa yang meyakini kebenaran. Meyakini ini adalah sebuah kebenaran. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling utama, yang paling mulia di sisi kaum muslimin, yang kemuliaannya telah kita ketahui bersama bisa menandingi 99 lembar dari kejelekan dan dosa kemaksiatan Bani Adam. Kemudian yang kedua kata beliau, yang meyakini kalimatul haq ini, kalimat la ilaha illallah, wasaddaqa bihi tasdiqan jaziman, dan dia benar-benar meyakini dengan kejujuran, tasdiq, mengimani, meyakini dan meyakini dan menganggap atau berkeyakinan bahwa itu adalah sebuah kejujuran atau sebuah kebenaran. Afwan. Itu adalah sebuah kebenaran, tasdiqan jaziman. Dia benar-benar yakin itu adalah sebuah kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La syakka fihi wa la raiba dakhalal jannah. Kalau dia yakin dan beriman dengan keimanan yang jujur tersebut, walaupun tadi dia kuasainya setengah-setengah, maknanya dia hafal setengah-setengah, syaratnya dia hafal setengah-setengah, intinya dia benar-benar yakin dalam hatinya dan mentasdik, mengimani kalimat tersebut dengan penuh keimanannya, dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala kama qaddamna. Seperti yang telah kita jelaskan kata beliau. Wa kama dalla alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah. Begitu pula hadis lain, hadis dari Abi Hurairah menunjukkan akan hal ini. Man laqiyallah, barang siapa yang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia wafat dan akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu syakin fihima dakhalal jannah. Jadi bukan hanya sekedar mengilmui, bukan hanya sekedar menguasai, memahami kalimat la ilaha illallah. Man laqiyallah, barang siapa yang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yashhad, dan dia benar-benar bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu syakin, ay ghairu syakin fi syahadatih. Dia enggak ragu dengan syahadat yang telah dia yakini. Dia enggak ragu dengan syahadat yang telah dia ikrarkan, yang telah dia pilih. Inilah agama saya, al-Islam. Masuk syubhat, ini agama Nasara, punya akidah trinitas, lebih toleransi daripada kalian kaum muslimin. Terus-terus masuk. Dia tidak peduli. Dia buang jauh-jauh syubhat itu. Tidak, saya tetap kondisi di dalam Islam dan tidak akan saya korbankan keislaman saya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ghairu syakin, tidak ragu sama sekali dengan dua kalimat syahadat yang telah dia ikrarkan, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada syarat yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, yaitu ghairu syak. Maknanya adalah yakin. Tidak ada keraguan, benar-benar yakin. Jadi syarat yang pertama dalam hadis Utsman ibn Affan, ilmu. Wa huwa ya'lam. Dia benar-benar mengetahui, mempelajari, memahami. Syarat yang kedua, dia harus yakin. Kalau dia mengilmui tapi dia tidak yakin, ragu. Benar tidak ya Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah? Jangan-jangan Allah punya anak. Jangan-jangan Allah punya ayah. Jangan-jangan. Ini syak, keraguan, syubhat. Ini sekaligus meluruskan sebahagian pihak yang akhir-akhir ini membumingkan, yang akhir-akhir ini memviralkan apa yang kaitannya dengan perkara syubhat dan kesesatan, ad-dalalah, kebid'ahan. Ternukil dari sebahagian du'at ila abwab jahannam, sebahagian du'at ad-dalal, yang mereka dengung-dengungkan akhir-akhir ini untuk kita menjauhi syubhat, jangan bermain-main dengan syubhat, tapi targetnya lain. Artinya jangan mendekati syubhat, enggak usah kita sesat-sesatkan orang lain. Enggak usah kita bid'ah-bid'ahkan orang lain. Enggak perlu kita mengatakan fulan ini kelompok yang sesat, alan ini kelompok yang sesat, enggak usah. Kita berjalan bersama. Bahkan mereka memiliki sebuah semboyan. Salah satu semboyannya yang sempat saya dengarkan, lelah berpisah, marilah berjamaah. Capek sudah kita ini berpisah. Capek kita perang terus. Fulan kelompok sesat, fulan bid'ah, fulan syirik, terus. Capek sudah. Kapan kita mau bersatu di atas kalimat la ilaha illallah, di atas kalimat tauhid, kata mereka. Mari berjamaah, ayo kita bersama. Ini ucapan seorang dai yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah sangat jauh dari pernyataan seperti ini. Kenapa? Kalau mereka ragu, tidak menginginkan, alergi dengan apa yang namanya syubhat atau bid'ah atau ad-dalalah, hati-hati. Kenapa? Lafaz syubhat ini lafaz Quranul Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang mulia. Ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ternukil lafaz ad-dalalah. Kenapa mereka alergi dengan lafaz bid'ah, bid'ah, bid'ah, ad-dalalah, ad-dalalah, kesesatan, kesesatan? Kenapa alergi dengan yang demikian? Mereka maunya kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, ayo bersatu. Sudah, lupakan kesesatan, lupakan yang namanya penyimpangan. Ayo kita jalan bersama. Lelah sudah kita berpisah. Lelah untuk bermusuhan, capek sudah. Jadi apa yang mereka targetkan? Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Luar biasa, kaedah yang batil. Menghalalkan segala cara untuk meraih persatuan. Lupa mungkin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-ummah. Padahal ummah ini semuanya mengikrarkan kalimat tauhid loh. Bukan kufar ini. Ini semuanya muslimin. Sataftariqu hadhihi al-ummah, umat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semuanya mengikrarkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Sama. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sataftariq, akan terpecah belah. Mau dari sisi mana bersatu, bersatu dan bersatu? Di atas kalimat tauhid. Ini mereka di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak bersatu? Ya sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati ikhwan. Khotifillah yara'akumullah, berhati-hati dari du'at ila abwaabi jahannam di zaman sekarang. Luar biasa. Dibungkus dengan kelemah lembutan, dibungkus dengan ucapan-ucapan yang mengibaratkan persatuan itu adalah satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membid'ahkan. Iyyakum mamuhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan, keluar dari lafaz beliau alaihi salatu wasallam, lafaz bid'ah. Lafaz muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Kenapa kita disuruh diam dari kebid'ahan? Kenapa kita disuruh diam dari perkara-perkara yang baru? Nabi alaihi salatu wasallam saja tidak diam, dan ini didikan, tarbiyah dari beliau alaihi salatu wasallam kepada kita. Maka tidak mungkin kita bersatu di atas kalimat tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah dalam kondisi akidah yang berbeda-beda. Yang satu meyakini Abu Bakar kafir, yang satu meyakini Ali bin Abi Thalib kafir, yang satu meyakini Utsman bin Affan mubtadi. Dijadikan satu, enggak akan bisa. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Al-arwah junudun mujannadah. Seorang akan nyaman dengan orang-orang yang sejenis dengan dia, semodel dengan dia. Dan ini tidak mungkin dipisahkan, tidak mungkin untuk diingkari. Inilah syariat Islam, inilah syariat Nabi SAW. Apakah Nabi SAW bersama kaum munafikin memberikan toleransi? Sahabat-sahabat Nabi dengan kaum munafikin jadi satu? Ayo, lupakan sudah kesesatan mereka, kaum munafikin. Tidak apa-apa, mereka olok-olok kita di belakang. Yang penting kita bersatu. Ada seperti itu ucapan Nabi? La wa alfukalla. Alaihi salatu wassalam memberikan didikan tarbiyah kepada kita. Munafikin, munafikin terpecah. Sahabat, sahabat bersama dengan sahabat. Ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lewat, sisa zaman sahabat yang namanya mubtadi'ah berjalan sendiri, tidak berjalan bersama kelompok sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Ingatkan kita bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi kaum Khawarij. Hal fiikum min ahad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah salah seorang dari kalian yang merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang artinya apa? Mereka berpecah. Mereka berkelompok dengan kelompoknya sendiri, Khawarij-khawarij semua. Tidak bersatu dengan kelompoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lupakah dengan hadis itu, wahai dai? Kemana ilmumu, wahai dai? La haula wala quwwata illa billah. Maka kalimat la ilaha illallah kalau sudah ditunggangi dengan perkara-perkara politis, ingin merebut perkara duniawi, jabatan-jabatan duniawi, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat tauhid ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang dengannya seorang bisa masuk ke dalam al-jannah dengan syarat-syarat yang paling tidaknya dua yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis ini. Yang pertama keilmuan, dia memahami benar-benar paham, dan yang kedua adalah ghairu syakin, tidak ragu sama sekali, benar-benar yakin. Kalimat itulah yang bisa memasukkan dia ke dalam al-jannah. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa kama qala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, yakni di akhir hayatnya, di sakaratul mautnya, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diambil faedah dari hadis ini oleh mayoritas para ulama, disyariatkannya talqin lil mayyit. Ketika kita mendapati kerabat-kerabat kita, orang tua kita, atau siapapun, tetangga kita, teman, sahabat, sedang dalam sakaratul maut, kita disyariatkan untuk mentalqin. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah sekali cukup, jangan diulangi. Ucapkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyaqqah bagi dirinya. Satu kali cukup. Ketika sudah keluar dari lisannya la ilaha illallah, jadikan itu ucapan yang terakhir bagi dia. Jangan disibukkan lagi dengan perkara-perkara yang lain. Biarkan dia diam. Lebih baik dia diam, menjadikan kalimat terakhirnya man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk ke dalam hadis ini. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau, fa hasilu hadainil haditsain anna man laqiya Allah taala wa huwa mawsufun bil halatil ula wasaniyah dakhala al-jannah. Dalam dua hadis ini faedah yang bisa kita ambil, mereka yang mengucapkan kalimat tauhid dengan dua keadaannya, yang pertama benar-benar ghairu syak, benar-benar yakin, tidak ragu, dan yang kedua mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayatnya, mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anna hunaka farqan bainad darajataini kama bainal halatain wa kama sarrahat bihil ayah alwadihah ka qawlihi taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tentunya ada perbedaan mereka yang mengakhiri hayatnya, mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah yang disertai dengan keilmuan al-ilmu wa huwa ya'lam, kondisinya mereka pasti akan lebih tinggi posisi surganya. Karena kita mengetahui bahwa surga itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas. Maka mereka yang mengikrarkan kalimat tauhid wa huwa ya'lam dalam kondisi alim bima'na, alim bisyurutih, mereka akan lebih tinggi tingkatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di tengah-tengah kalian, walladziina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengangkat derajat yang lebih di atas orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang memiliki ilmu. Berilmu dengan kalimat tauhid, berilmu dengan kalimat la ilaha illallah. Tentunya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka yang hanya mengikrarkan dengan kejahilan. Pokoknya saya ucapkan la ilaha illallah 100,000 kali. Faham maknanya? Faham tak faham? Saya ucapkan terus. Karena target saya adalah wafat dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat saya, di akhir kehidupan saya. Kita hargai. Tapi kalau mereka yang beriman, jauh lebih tinggi posisinya. Dibarengi lagi dengan unsur keikhlasan yang harus ada dalam amalan-amalan tersebut. Apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keyakinannya itu adalah sebuah amalan soleh, 100,000 kali, 200,000 kali, dan yang seterusnya, dalam kondisi amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan maslahat yang dia dapatkan, bahkan wal'iyadzubillah mafsadat, dampak negatif. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil pula dari hadis ini adalah bagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah ini merupakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Tidak diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Jadi apabila kita ingin menghafalkan hadis ini, hadis yang singkat, alhamdulillah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, kita tidak perlu repot-repot apakah ini riwayat Bukhari ataukah Muslim ataukah Abu Daud ataukah Tirmizi. Ketahuilah bahwa hadis Utsman bin Affan ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukhari tidak meriwayatkannya, Abu Daud tidak meriwayatkannya, Tirmizi tidak meriwayatkannya, dan kutubus sunan yang lainnya pun tidak meriwayatkannya. Ini dalam ilmu mustalah al-hadith disebut dengan infiradat atau mufradat al-imam muslim alaihi rahmatullah. Hadith-hadith yang hanya diriwayatkan oleh al-imam muslim dan tidak oleh imam yang lainnya. Kemudian apa yang disebutkan dalam pembahasan hadith ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, wa qad takallama al-ulama fi ma'na hadzal hadis. Para ulama telah menjelaskan makna dari hadis ini. Faqad jama' al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala kalaman hasanan. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh telah memberikan penjelasan yang sangat baik. Jama'a fihi nafa'is. Beliau mengumpulkan di dalam penjelasan beliau faedah-faedah yang sangat berharga. Lakhasahu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhihi. Yang mana penjelasan Al-Qadhi Iyadh ini ditalkhis, diringkas, untuk bisa dan lebih mudah difahami oleh para talabatul ilm oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Imam Muslim, wa zada 'alaih, dan ditambahkan sedikit keterangan. Faqal, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala Qadhi Iyadh. Al-Qadhi Iyadh rahimahullah berkata, ikhtalafa an-nasu fi man 'asa Allahu ta'ala min ahli syahadataini. Faqalat al-Murji'ah, la tadurruhu al-ma'siyah ma'al iman. Wa qalat al-Khawarij, tadurruhu. Kaum muslimin, manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perbedaan yang bertingkat-tingkat. Fiman asallah, dalam pemahaman mereka untuk menghukumi seorang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang melakukan wal'iyadzubillah as-sarafah. Dia melakukan aksi pencurian. Maka kata beliau, dalam menghukumi orang ini, sebahagian kelompok-kelompok muslimin, firqah-firqah, karena sekali lagi yang namanya kaum muslimin pasti akan berpecah belah. Mau disatukan dari sisi mana? Gak akan bisa. Mustahil. Gak akan mungkin. Sataftariku hadhil ummah. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayal akhtilafan kathira. Perselisihan yang banyak. Percuma Anda mengatakan lelah berpisah, marilah berjamaah. Capek sudah berpisah, ayo kita berjamaah. Enggak akan mungkin, mau berjamaah seperti apa, akan terus berpecah. Ini sunnatullah. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ucapan manis yang di dalamnya penuh dengan kebatilan. Wal'iyadzubillah. Maka dalam menghukumi satu orang tadi yang melakukan aksi pencurian, memiliki perbedaan. Al-Murji'ah, ini muslim loh ya. Kalau kafir kita sudah enggak bahas. Muslim melakukan sebuah kemaksiatan. Muslim melakukan sebuah aksi pencurian. Faqalatil Murji'ah, kelompok Al-Murji'ah mengatakan la tadurruhul ma'siyah. Kemaksiatan sebesar apapun tidak akan memudaratkan dia. Mau dia melakukan aksi pencurian, mau dia berzina, mau dia melakukan kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, tidak akan berpengaruh pada keimanannya selama dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan yang ekstrim dari kelompok Al-Murji'ah, mereka mengatakan usatul mu'minin, orang-orang yang bermaksiat di tengah-tengah kaum mu'minin, kaum muslimin tapi dia bermaksiat, imanuhum ka imani Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Keimanan mereka sama seperti imannya Abu Bakar, sama seperti imannya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sama persis. Ini jelas sebuah kebatilan. Jelas sebuah kesesatan. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disamakan dengan ushatul mu'minin, orang yang bermaksiat di tengah-tengah kaum mu'minin? Tidak akan mungkin. Ini kesesatan kaum Murji'ah. Kalau sudah memiliki kesesatan yang demikian, gimana? Diminta kita untuk diam, jangan dijelaskan. Biar saja kaum Murji'ah dengan kesesatannya menganggap seorang yang berzina wal'iyadzubillah sama keimanan dengan Abu Bakar. Diam kita. Di mana kecemburuan kita? Di mana rasa sayang kita kepada Abu Bakar As-Siddiq? Rela kita Abu Bakar disamakan dengan orang-orang yang bermaksiat. Yang seperti ini yang dibungkam di tengah-tengah kaum muslimin, sengaja disamarkan. Yang diangkat adalah Ahlus Sunnah atau Salafiyin garis keras. Bahkan ada yang mensifati kita dengan Khawarij. Khawarij garis lembut. Karena Khawarij kata dia terbagi menjadi dua. Khawarij dengan gaya keras, ISIS dan yang seterusnya. Ada Khawarij dengan gaya lembut. Khawarij dengan gaya keras ini siapa? Yang mengkafir-mengkafirkan itu. Pemerintah kafir. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Yang tidak sholat kafir. Akan kita bahas akidah kaum Khawarij. Kafir yang suka mengkafirkan. Ini dengan gaya keras. Kalau Khawarij dengan gaya lembut kata dia, wal'iyadzubillah, adalah mereka kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan. Yang suka mensesat-sesatkan. Tahlilan bid'ah. Yasinan bid'ah. Perayaan maulid bid'ah. Ini suka sesat-sesatkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Ini Khawarij. Khawarij gaya lembut kata dia. Wal'iyadzubillah. Apakah dia lupa Nabi SAW yang mengingkari apa yang ada di hadapan beliau dari pemahaman kaum murji'ah. Majus hadhil ummah. Ini Nabi mensesatkan kaum murji'ah apa enggak? Nabi SAW yang mensesatkan, yang membid'ahkan kaum Khawarij. Khilabu ahlin nar. Syarrul khali wal khliqah. Syarrul qatla tahta adimis sama. Nabi SAW Khawarij wal'iyadhu billah. Lazimul qawul dari duat yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, ada tendensi dunia di sana. Tujuan dunia ada. Bersatu, berkumpul di atas kalimatut tauhid untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan kaum muslimin wal iyad billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang demikian. Amin Allahumma amin. Sudah masuk Isya? Enggak terasa, enggak lihat jam tadi. Al-Muadzin falitafaddal. Nah, insyaAllah kita akan lanjutkan sedikit ucapan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, firqah kaum muslimin dalam menghadapi, menghukumi seorang yang bermaksiat, al-murji'ah memiliki keyakinan bahwa kemaksiatan tersebut tidak memudaratkan dia. Keimanannya akan tetap sempurna. Keimanannya tidak akan turun. Karena akidah murji'ah sangat berbeda dengan akidah ahlus sunnah yang mengatakan al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini tidak diikrarkan atau tidak setujui oleh mereka kaum al-murji'ah. Seperti yang kita isyaratkan tadi, keimanan seorang pencuri sama dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda wal iyadu billah. Wa qalatil khawarij, adapun kelompok kaum khawarij mengatakan tadurruh wa yukaffaru biha. Kemaksiatan itu memudaratkan dia, bahkan bisa menjerumuskan dia ke dalam jurang kekufuran. Ini kaum khawarij berlebih-lebihan. Menghadapi seorang yang mencuri, menghadapi seorang yang meminum khamr, menghadapi seorang yang berzina, mereka akan menghukumi mereka-mereka adalah kufar yang telah keluar dari al-Islam. Ada kelompok lagi yang ketiga, waqalatil mu'tazilah. Mereka al-mu'tazilah mengatakan yukhalladu finnar. Usatul mu'minin, orang-orang yang bermaksiat di tengah-tengah kaum mu'minin, mereka akan dikekalkan wal'iyadu billah di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Iza kanat, apabila maksiat yang mereka kerjakan, maksiatan kabiratan, maksiat yang sangat besar. Min kabairid dzunub. Wala yusafu bi annahu mu'min wala kafir. Dan kaum Mu'tazilah mengatakan orang tadi yang melakukan kemaksiatan, melakukan kabir min kabairid dzunub, dosa besar, tidak dihukumi sebagai seorang yang mu'min, tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Walakin akan tetapi yusafu bi annahu fasiqun. Dia disifati, dihukumi sebagai seorang yang fasik. Dalam ucapan Mu'tazilah yang lainnya, seorang yang bermaksiat dari kalangan mukminin dihukumi sebagai seorang yang berada pada manzilah bainal manzilatain. Ini kaum Mu'tazilah, seorang yang berada tidak mukmin, tidak kafir, tidak Islam, tidak kufur. Jadi apa? Tengah-tengah. Ini keyakinan mereka kaum al-Mu'tazilah wal a'udzu billah. Kemudian kata beliau, waqalatil Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah mengatakan bal huwa mu'min, mereka adalah orang yang beriman. Walaupun berzina, walaupun melakukan aksi pencurian, walaupun minum khamr dan yang seterusnya, bal huwa mu'min, mereka adalah orang yang beriman. Wa illam yughfar lahu, akan tetapi mereka orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa udziba falabudda min ikhrajihi minan nar. Dan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diampuni tadi, falabudda min ikhrajihi, dan dia akan bisa dikeluarkan atau wajib dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah, wa idkhaluhul jannah, dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Qal wa hadzal haditsu hujjatun 'alal khawarij, maka kata Qadhi Iyad, hadis ini merupakan hujjah bagi mereka kaum Khawarij wal Mu'tazilah, begitu pula kaum Al-Mu'tazilah. Hadis Utsman bin Affan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bagaimana sisi pendalilannya? Kok kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah bisa menjadikan hadis ini sebagai dalih untuk membenarkan akidah mereka? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala, sekaligus kita akan membahas perincian dari perbedaan akidah kaum Asy'ariyah dan perbedaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang hampir mirip, tidak beda. Hakikatnya kaum Asy'ariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah akidahnya dalam mensikapi, menghukumi seorang mukmin yang bermaksiat sangat jauh berbeda. Apalagi seorang yang bermaksiat tadi telah bertaubat. Kalau kaum Asy'ariyah akan mengatakan mereka tidak akan diterima taubatnya dan harus mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan pendapat kaum Asy'ariyah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kaum Asy'ariyah kalau kita bisa lihat di zaman sekarang itu yang mendengung-dengungkan, menggembar-gemborkan kami adalah Asy'ari, kami adalah Asy'ari, ya kaum Aswaja, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengatasnamakan dirinya dengan Aswaja. Inilah dengan tegas mereka mengatakan madhab kami madhab Asy'ari. Dengan sekian banyak kesesatannya, mereka tetap bangga dengan label atau lakob tersebut, wal'iyadzu billah. InsyaAllah ta'ala pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah atau pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala di hari Rabu malam Kamis insyaAllah. Ada beberapa pertanyaan pada malam hari ini yang bisa kita jawab. Afwan, apa yang harus kita lakukan apabila kita lupa membaca doa sebelum wudu? Apakah kita harus mengulangi wudunya? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan katsiran. Amin wa iyyakum. Ya, tidak harus mengulangi wudunya karena membaca basmalah, bismillah, doa sebelum wudu itu bukan bahagian dari syarat, bukan bahagian dari kewajiban bagi seorang yang berwudu. Itu masuk kepada sunnah. Kalau dikerjakan akan mendapat, antum akan mendapatkan pahala tambahan. Kalau tidak dikerjakan maka wudunya akan dihukumi sebagai wudu yang tetap sah. Wallahu a'lamu bishawab. Bagaimana menyikapi seorang yang telah buta dan tuli akan sebuah kebenaran? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Seorang yang sudah tidak mau menerima al-haq, menerima kebenaran, tidak ada yang bisa kita usahakan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yudlillah fala hadiyalah. Yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa mengangkat dia dari jurang kesesatan kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau dia sudah menerima kebatilan secara menyeluruh, maka konsekuensinya adalah al-haq akan pergi dari dirinya, wal iyadzu billah. Afwan, ana mau bertanya, apakah zikir kalimat la ilaha illallah yang dilakukan oleh sufi termasuk penistaan terhadap kalimat tauhid? Tergantung apa niat mereka. Sepengetahuan saya, wallahu alam bisawab, yang mereka inginkan adalah kebaikan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka lakukan dengan cara yang sangat keliru karena mereka berijtihad dalam amalan soleh. Adapun amalan soleh itu tidak boleh kita berijtihad, coba-coba. Ini barangkali baik kita lakukan. Amalan soleh yang kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib didasari dengan perkara al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tidak pernah mengerjakannya walaupun kita menganggap itu adalah amalan baik, maka kita harus menghapuskan amalan tersebut dari amalan kita sehari-hari. Apalagi yang dipraktikkan oleh kaum sufiyah, terlebih setelah mereka sholat berjamaah, mereka tidak mengerjakan sunnah Nabi SAW untuk menghadap ke makmum. Mereka akan terus menghadap ke kiblat, imamnya akan terus menghadap ke kiblat sambil memimpin zikir dan doa berjamaah. Setelah kita sebutkan kaedah dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, kalau sudah sebuah kaum, sebuah jamaah meninggalkan sunnah Nabi atau mengerjakan kebid'ahan, sunnah Nabi akan gugur. Sunnah Nabi akan gugur, tidak akan ada bekasnya, tidak akan ada asarnya pada amalan-amalan mereka. Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ketika seorang imam memimpin sholat jamaah, dia kembali atau menuju, membalik arah badannya menuju makmumin. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak mengerjakan hal tersebut, ditambah lagi kebid'ahan yang mereka kerjakan dari zikir dan doa berjamaah, itu semua menjadikan tambah parah. Artinya sunnah Nabi akan benar-benar ditinggalkan oleh mereka dan menganggap ajaran bid'ah itu adalah ajaran yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang yang mengidap penyakit stroke dan akhir hayatnya ia diusahakan untuk mengucapkan kalimat tauhid, dan dikarenakan penyakit stroke yang ia idap, ia mengucapkan kalimat tauhid dengan terbata-bata, tidak jelas. Apakah seorang yang dengan kekurangan seperti ini mendapatkan keutamaan mengucapkan kalimat tauhid? Dengan izin Allah, biiznillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak bakhil. Allah subhanahu wa ta'ala maha rahman, ar-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat ke dalam sanubari hamba-hambanya, hati-hati hamba-hambanya. Ketika dia tidak mampu mengucapkan, tapi berusaha, maka pengorbanan dan usaha tersebut tidak akan sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah menjadi bushra, kabar gembira bagi orang tersebut. Alaihi rahmatullah. Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan kita sebagai jemaah tahzir dan memusuhi sesama saudaranya dengan celaan-celaan maupun fitnah-fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Kalau dia mengatakan kita menjelekkan saudara-saudara kita sesama muslim dengan fitnah-fitnah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti kalian kalau kita menuduh dengan fitnah. Artinya kalau fitnah kan tidak ada pada mereka. Dzikir berjamaah yang kita bantah tidak ada pada mereka, tahlilan tidak ada pada mereka. Ini namanya fitnah, tuham, tuduhan dusta. Seperti yang mereka tuduhkan kepada kaum Wahabi sejarah kelam, kaum Wahabi sejarah berdarah, kaum Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkudeta seorang Malik, raja Mamlakah Arabia ketika itu. Tuduhan-tuduhan dusta, ini baru fitnah namanya. Kalau yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, mentahzir kebid'ahan, tidak ubahnya seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Khawarij, kepada kaum Murji'ah dan sekte-sekte sesat yang lainnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal tersebut? Karena yang mereka inginkan sekarang, ahlul haq ini diam, enggak usah bahas perpecahan. Sudah lelah kita ini dengan berpecah, lelah dengan permusuhan. Mau antum lelah, mau tidak lelah, permusuhan pasti ada, perpecahan pasti ada. Sunnatullah, seperti yang telah kita isyaratkan dalam dars tadi, tidak akan mungkin dihindari. Sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita sampaikan kepada kaum muslimin bukan sebuah fitnah. Ini harus digarisbawahi. Hakikat yang mereka amalkan dari amalan-amalan kebid'ahan, ya mereka kerjakan. Lebih dari itu, mereka menganggap itu adalah bagian dari amal soleh. Lebih dari itu, mereka menyudutkan orang-orang yang memojokkan mereka. Padahal yang disampaikan adalah nasihat. Lantas gimana kalau kita dianggap sebagai jemaah tahzir, suka mentahzir? Berani enggak antum yang mengatakan kita jemaah tahzir, ahlu sunnah, da'watu salafiyah, jemaah tahzir, mengatakan Nabi SAW sebagai seorang jemaah tahzir atau sahabat Nabi jemaah tahzir? Berani atau tidak? Jawabannya insya Allah ta'ala tidak berani. Kenapa? Karena Nabi SAW orang yang mulia, sahabat-sahabat beliau SAW orang yang mulia. Itu jawabannya secara husnudzan kita. Kenapa kita yang dituduh sebagai jemaah tahzir? Karena sudah mengusik apa yang ada dari amalan-amalan bid'iyah mereka, amalan-amalan kesyirikan mereka. Wasilah yang seharusnya berdoa kepada kuburan, awliya as-salihin, habaib yang bolak-balik dicium tangannya, bahkan ludahnya dicari-cari, wal'iyadzubillah. Ini ketika dikomentari, ketika diluruskan di tengah-tengah kaum muslim, mereka marah. Itu yang mereka targetkan agar ahlul haq ini diam. Jadi kenapa mereka tidak berani mengatakan sahabat-sahabat Nabi jemaah tahzir? Karena mereka menganggap sahabat-sahabat Rasul mulia. Kenapa kita dituduh jemaah tahzir? Ya karena mereka meremehkan kita. Padahal yang kita bawa dengan apa yang ada di sisi sahabat Nabi sama. Persis. Tidak ada bedanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi dari kesesatan kaum Khawarij, itu yang kita sampaikan. apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sahabat-sahabat Rasul, dari kaum Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, bahkan Al-Qadariyah, itu yang kita sampaikan. Persis, tidak ada bedanya. Hanya bedanya mereka Ahlul Jannah sudah dijamin, kita masih belum dijamin. Oleh karenanya kita banyak-banyak berdoa dengan doanya Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu ya Allah. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa karena kita yakin belum pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja kita bisa masuk ke dalam surganya. Sekaligus ini meluruskan apa yang ada di sisi mereka. Kalian sendiri, kelompok Wahhabiyah, kelompok Ahlus Sunnah, dakwah salaf yang menganggap surga itu milik kalian. Surga itu luasnya selangit dan bumi. Jumlah kalian sedikit. Kalau kalian saja yang masuk surga, masih banyak yang kosong, kata mereka. Luar biasa tuduhan-tuduhan yang tidak ilmiah. Keluar dari akidah Nabi SAW, keluar dari Al-Quran, keluar dari sunnah, enggak hikmah. Tidak ilmiah dalam berdiskusi. Tidak ilmiah dalam menyampaikan sebuah tuduhan kepada Ahlus Sunnah. Inilah mereka, karena mereka tidak memiliki hujjah wal burhan. Tidak memiliki dalil kenapa Ahlus Sunnah dikatakan sebagai jemaah tahdzir. Padahal persis seperti apa yang ada di zaman Nabi, persis seperti apa yang ada di zaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.